bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Angkatan muda, generasi bangsa, banyak sudah lembaga memakai nama yang harum hebat, terasa begitu menggema. Angkatan muda, generasi bangsa, dan seterusnya. Tetapi terlalu sulit untuk menemukan angkatan muda yang sungguh-sungguh generasi bangsa, karena tampak nyata apa yang mereka lakukan di kesehariannya membanggakan bagi bangsa, bukan hanya intelektualnya tetapi mental dan moralnya. Akankah dengan mudah kita mendapatkan angkatan muda yang bisa menjadi identitas bangsa, patut kita banggakan dan tak malu memperkenalkan? Di sanakah kita atau sebaliknya? Kita hanya mempunyai angkatan muda yang bisa marah dan kecewa tapi tak mampu lepas dari persoalan yang ada. Generasi yang tak menjanjikan, karena memang itu akan sangat mengerikan. Bagaimana mempersembahkan dan mempertaruhkan sebuah generasi kehidupan kepada angkatan yang tak pernah siap? Bangunlah angkatan muda. Jangan lupa pendahulumu mengukir karya. Banyak sudah. Situasi tak seperti dulu. Itu fakta. Banyak kekacauan, tak perlu dibantah. Tapi bawahan kau harus berkarya. Itu fakta yang sudah semestinya diwujud nyatakan. Tak terjebak dalam sekedar diskusi-diskusi yang tak berujung. Ayo, angkatan muda, buatlah harapan bahwa engkau generasi bangsa. Tampak bukan hanya sebagai slogan atau nama organisasi saja, namun nyata semangat yang hidup dan menginspirasi anak muda lainnya untuk memperkokoh barisan menuju kehidupan yang berkemenangan, Indonesia yang jaya. Bersama saya, Bikman Sirait.